Ada mu'allaf 40 tahun, belum menikah, tapi masih takut menampakkan Islam di keluarga Nasraninya, sehingga sholatnya sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang kalau keluarga sedang berkumpul, maka dia tidak sholat pada waktunya. Ya, yang pertama, tidak boleh seperti ini. Seorang muslim harus berbangga dengan keislamannya. Ya. Berbangga dengan keislamannya. Dan keislaman itu ya tidak cukup dengan ucapan, tapi harus ada amalan yang menunjukkan benarnya keislaman. Harus ada amalan yang menunjukkan benarnya keislaman. Dan salah satu hal yang membenarkan keislaman, amalan yang membenarkan keislaman, dia melafadzkan syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jelas ya? Kemudian yang kedua, dia menunaikan salat. Sebab salat adalah syarat keislaman. Syarat keislaman, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Kemudian kekhawatiran terhadap keluarga, ya, ini adalah hal yang keliru. Sebab dia sekarang masuk Islam, ya, taat kepada Allah. Dan Allah itu adalah Rabbul Alamin yang menciptakan keluarganya, bahkan menciptakan seluruh manusia. Kenapa dia harus takut kepada keluarganya? Ya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia tidak akan ditelantarkan. Walaupun dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Nah, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hati beliau dan mewakafkannya di atas keislaman. Ya. Dan hendaknya apa yang telah berlalu itu tidak berulang lagi. Dan hendaknya keislamannya adalah hal yang dinampakkan. Hal yang dinampakkan. Ya. Kecuali kalau dia khawatir misalnya akan dibunuh. Ya. Selain lagi masalahnya. Sebab itu darurat. Jelas ya. Tapi kalau hanya sekedar dibenci oleh keluarga, ya, atau mendapatkan ucapan yang tidak baik, maka itu resiko. Seorang muslim berbangga dengan hal itu, bukan justru apa berkecil hati dengan hal yang seperti itu. Ya, para sahabat Rasulullah SAW, ada yang diusir oleh keluarganya, tadinya orang yang kaya penuh dengan kenikmatan, setelah dia masuk Islam dia tahu bahwa dunia itu tidak ada harganya dibandingkan dengan apa, dibandingkan dengan akhirat. Ya, dan kenikmatan di dunia tidak kekal. Kesengsaraan di dunia juga tidak seterusnya. Ya. Siapa yang bertakwa itulah yang menentukan kebaikannya. Karena itu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu, anak muda yang sangat kaya. Ya. Ketika beliau masuk Islam, ya, berubah keadaannya 180 derajat. Ya. Dan beliau meninggal dalam keadaan kain kafannya saja tidak mencukupi beliau. Kalau ditutupi kepalanya akan terbuka kakinya. Ditutupi kakinya terbuka kepalanya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas dan lainnya dari para sahabat. Ya. Semuanya masuk Islam dan semuanya menunjukkan pemahamannya yang benar terhadap agama. Sebab keislaman itu akan membuat seorang hamba bangga dengan keislamannya. Itu akan mengerti Islam secara benar. Dia akan bangga dengan keislamannya. Ya. Yeah.